Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hakikat daripada ihsan. Karena maratibuddin salasah, tingkatan-tingkatan agama ini ada tiga. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang panjang, dikenal dengan hadis at-tawil, al-hadis at-tawil, hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian bertanya pula apa itu ihsan. Pembahasan kita sekarang adalah hakikatul ihsan. Halaman 207, perhatikan bagian bawah itu. Qala al-mu'allif wa sabahullah hakikatul iman, hakikatul ihsan. Hakikat daripada ihsan. Apa itu ihsan? Fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihsana hina sa'alahu Jibril shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menafsirkan ihsan tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepadanya. Faqala, seraya beliau alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ini makna ihsan. Maknanya adalah an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarah, ini yang kedua. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Ini dikenal dengan apa? Dalil muraqabah namanya. Muraqabah itu merasa diawasi. Arada, beliau menginginkan annahu man raqaballah ahsana amalah. Maksudnya adalah barang siapa yang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ahsana amalah, dia akan memperbagus amalannya karena merasa diawasi. Kalau dipermisalkan dengan kehidupan dunia, orang kalau bekerja, dia punya bos, punya atasan. Itu kalau diawasi bosnya bagaimana kerjaannya, masya Allah luar biasa. Semula biasanya gak bersih, bersih. Semula dia gak rajin, rajin. Karena diawasi oleh bosnya, diawasi oleh atasannya. Nah, ketika kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan apa? Memperbagus, memperindah amalan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solatnya khusyuk, solatnya tuma'nina, melengkapi dengan apa? Kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam solat, karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa wa tafsiru qawlihi ta'ala, yang mana makna tadi adalah tafsir firman Allah ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat keadilan dan juga berbuat kebaikan. Karena ihsan, berbuat kebaikan, sudah kita lewati, terbagi menjadi berapa? Tiga. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'an-nafsih, al-ihsan ma'al-ghair. Berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Bukan malah mensekutukannya, bukan malah meyakini adanya ilah selain Allah, meyakini Allah Ta'ala punya anak. Itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang batil. Yang kedua, al-ihsan ma'an-nafsih. Seseorang berbuat baik terhadap dirinya, maksudnya bagaimana? Tidak menyakiti dirinya, tidak bunuh diri, tidak menganiaya dirinya. Yang ketiga, al-ihsan ma'al-ghair. Yang ketiga apa? Berbuat baik bersama orang lain. Paham ya? Dengan cara diantaranya adalah apa? Ifsa'us salam, menebarkan salam sesama kaum muslimin, kemudian juga apa barakallahu fikum menginfakkan hartanya kepada fuqara wal masakin. Jadi ihsan terbagi menjadi berapa, Bang? Tiga. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'an nafsih, al-ihsan ma'al ghair. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Wa lidzalika 'azzama Allahu thawaba ahli al-ihsan. Oleh karena itu Allah taala memberikan pahala orang-orang yang berbuat ihsan dengan apa? Naam, diagungkan pahalanya. 'Azzama, diagungkan pahalanya, dibesarkan pahalanya untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya apa? Allah taala menyatakan lil ladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka Allah taala akan membalasnya dengan apa? Al husna, yaitu surga, wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah taala menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Naam. Kemudian juga apa? Di dalam firman-Nya yang lainnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah taala bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, berbuat baik. Ingat-ingat ya, berbuat kebaikan di sini mencakup tiga perkara tadi itu. Paham ya? Mencakup tiga perkara yang sudah kami sebutkan. Berbuat baik bersama Allah, dipanggilkan, menunggalkan Allah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap dirinya, maksudnya terhadap diri dia orang tersebut, yaitu dengan cara apa? Menjaga dirinya, tidak menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, tidak menganiaya dirinya, tidak bunuh diri. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang sudah kami sebutkan tadi. Naam. Kita lihat lagi. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah taala juga berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan yang semula atau kebaikan yang semisalnya. Naam. Ai ma jazaa' man ahsana fid dunya illa an yuhsan ilaihi bil akhirah. Masyaallah. Tidaklah ada balasan bagi orang yang berbuat baik di dunia melainkan dia akan diberikan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Maksudnya apa? Akan diperlakukan yang lebih baik juga di akhirat. Paham ya? Karena al-jazaa' min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kemudian apa? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang yazra' menanam, dia kelak akan apa? Yahsud memanennya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa qala, dan beliau berkata atau diungkapan yang lainnya di lisan Arab al-Mandur, al-ihsan min afdali manazil ubudiyah. Ihsan itu termasuk tingkatan ubudiyah yang paling afdal. Karena ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan ini. Tingkatan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah ihsan. Li'annahu lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluh. Kenapa? Dikarenakan ihsan itu lubbul iman. Apa lub itu artinya? Adalah nabarakallahu fikum, inti daripada keimanan. Lub itu inti, asl. Asl iman, inti daripada keimanan. Wa ruhuhu, dan ruh keimanan. Wa kamaluh, dan penyempurnanya. Paham ya? Nabarakallahu fikum. Oleh karena itu tingkat yang paling tinggi adalah apa? Al-ihsan. Naam. Wa jami'ul manazil matwiyatun fih, artinya manam muntawiyatun fih, dan semua tingkatan-tingkatan itu terlipat-lipat di dalamnya. Maksudnya apa? Iman, Islam ada di dalam ihsan tersebut. Karena orang kalau berbuat ihsan tanpa didasari keimanan dan juga keislaman, tentunya enggak diterima itu. Naam. Ikhwan fi din, azdani azakumullah wa hafizakumullah jami'an, kata beliau. Naam, lisanul Arab lidin mandur, itu maksudnya kalau mau merujuk ya. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Wa basairu dhabil tamyiz li virus abadi. Naam. Fal ihsan ala hadzal asas kamalul hudur ma'a Allah taala wal muraqabah al jami'ah li khasyyatihi wal ikhlasillah. Masyaallah. Maka ihsan berdasarkan pondasi ini maknanya adalah kamalul hudur, kesempurnaan penghadiran diri ma'a Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, wal muraqabah, dan merasa diawasi, al jami'ah, merasa diawasi secara menyeluruh, li khasyyatihi wal ikhlasnah, dikarenakan takut kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beribadah, salat atau yang semisalnya, itu kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperindah salatnya, memperbagus salatnya, bukan karena manusia. Karena kalau karena manusia, amalannya apa namanya? Riya kan itu. Bisa hancur amalannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Bi an yuhsinal insana bi an yuhsinal insanu qasdahu fayaj'al na barakallahu fikum ayo bi an yuhsinal insanu qasdahu fayaj'aluhu khalisan mutajarridan lillah, yaitu dengan catatan bagaimana? Dengan catatan seseorang memperindah, memperbagus tujuannya. Sehingga apa? Dengan memperbagus, memperindah tujuannya tadi itu, menjadikan seseorang khalisan, murni, mutajarridanillah, dan juga murni mengkosongkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena tauhid, nah yang diinginkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala beribadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, dari perbuatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Dikarenakan butuh perjuangan. Karena jarang sekali orang merasa diawasi, jarang sekali. Terutama merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ibadahnya santai, sholatnya santai-santai, kemudian tidak tumanina, tidak khusyuk, karena dia belum bisa menghadirkan yang namanya ihsan ini. Tapi kalau sudah bisa menghadirkan yang namanya ihsan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia di dalam beribadah akan khusyuk, menghadirkan rukun-rukunnya, menghadirkan kewajiban-kewajiban dalam sholat, perkara-perkara sunnah atau yang semisalnya. Nah, kita lihat lagi darajatul ihsan, tingkatan-tingkatan ihsan. Ternyata ihsan sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Nah, derajat yang paling tinggi ihsan, tapi di balik ihsan sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Kita lihat. Ya'til ihsanu ala darajatin muta'addidatin. Ihsan datang dengan apa? Dengan berbagai macam derajat, tingkatan maksudnya. Jadi ihsan ini memiliki beberapa apa? Tingkatan. Wa a'lahu, dan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, maka nabi janibillah ta'ala, yaitu selama dia merasa berada di sisi Allah SWT. Ini merasa berada di sisi Allah SWT. Sehingga kalau merasa di sisi Allah Ta'ala, bagaimana ibaratnya bang? Tentunya lebih apa? Lebih khusyuk, lebih tumaknina. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Nah, kita lihat sini. Kama fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam hadis ini. Wa dunahu, di bawahnya, dari yang pertama, na barakallahu fikum, na'am, yang pertama merasa apa? Merasa dirinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis ini. Paham ya? Mampu untuk melihat, seakan-akan dia melihatnya. Tapi kalau enggak mampu, jangan menghayal atau membayangkan sehingga menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Tapi pastikan Allah Ta'ala melihatnya. Pastikan Allah Ta'ala melihatnya. Nah, kita lihat lagi. Wa dunahu ataqarrub ila Allah Ta'ala binawafil. Tingkatan yang di bawahnya yaitu ataqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengamalkan amalan sunnah nawafil, amalan-amalan ibadah sunnah. Nah, karena amalan kewajiban salat lima waktu yang kita laksanakan, terkadang ada yang mungkin sempurna, kadangkala ada yang kurang. Nah, kurangnya itu ditambal dengan apa? An-nawafil, sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah, sebagai apa? Jabron, penambal, penambal kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib yang belum sempurna. Nah, barakallahu fikum, sehingga sholat-sholat nawafil, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, upayakan, jangan malas-malasan ya, diupayakan, diusahakan, terutama apa? Dua rakaat sebelum subuh yang nas langsung, ya kan? Kemudian kalau bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, apa jawabannya bang? Nah, dibangunkan rumah di dalam surga, masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai terlupakan. Qabliyah, ba'diyah, naam. Semangat untuk melaksanakannya, karena apa? Demi mendapatkan rumah di surga. Coba bayangkan, sudah masuk surga, dibangunkan rumah di sana. Naam. Untuk dua rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Kita lihat lagi. Wa ta'ti ba'da dzalik maratib ukhra. Pertama kali sudah kita lewati tadi, tingkatan pertama merasa dirinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga khusyuk dan tuma'ninah dalam beribadah. Yang kedua, mendekatkan dirinya kepada Allah taala dengan cara apa? An-nawafil, amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Naam. Wa ta'ti ba'da dzalik maratib ukhra, dan datang juga setelah itu tingkatan berikutnya, tingkatan-tingkatan yang lain. Lil ihsan, untuk ihsan tersebut. Sawa'un fil qasdi wan niyyah aw fil fi'l. Baik berkaitan masalah qasd, tujuan, wan niyyah dan niatan, aw fil fi'l atau perbuatan. Paham ya? Atau dalam perbuatan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi tafsir ihsan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menafsirkan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan kau melihatnya, ila akhirih, yusyiru ila annal abda ya'budullaha ta'ala ala hadis sifat. Di sini memberikan isyarat bahwasanya seorang hamba hendaknya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria dan sifat ini, yaitu merasa seolah-olah dia melihat Allah taala, merasa seakan-akan dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa istihdharu qurbihi, menghadirkan kedekatan ini loh yang berat. Maksudnya apa? Istihdharu qurbihi, menghadirkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu baina yadayhi, seakan-akan bahwasanya dia berada di hadapan Allah taala, di depannya. Paham ya? Ka'annahu yara, seakan-akan dia melihatnya. Wa dzalika yujibul khasyah wal khauf. Yang demikian menuntut dia apa? Untuk rasa takut dan juga khasyah. Wal haibah, merasa na barakallahu fikum, ada kewibawaan di situ, wa ta'zim, dan pengagungan. Paham ya? Karena apa? Merasa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau untuk masalah dunia, orang kerja, ketika diawasi bosnya, diajak ngobrol sama bosnya, kerjanya bagaimana coba? Kerjanya masya Allah, kerjanya rajin, kerjanya diperbagus karena diawasi oleh bosnya tadi itu. Merasa dekat dengan bosnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, itu masalah dunia padahal ya. Ini masalah akhirat. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah taala merasa dirinya dekat dengan Allah taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadahnya akan apa? Akan dia perbagus. Kalau salat, salatnya akan khusyuk dan tuma'nina. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kama ja'a fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang datang riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, antakhsyallaha ka'annaka tarah. Maknanya kamu takut kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tentunya dia untuk menghadirkan rasa takut itu masih kemungkinan apa besarnya belum mampu. Faham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama." Hanya saja yang paling takut dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama. Karena para ulama itu mereka berilmu, sehingga untuk menghadirkan rasa takutnya sangat cepat. Naam. Wa yujib aidan an-nusr fil ibadah, dan juga mengharuskan dia untuk apa? Naam barakallahu fikum, memperindah, memperbagus dalam beribadah. Wa batal juhdi, dan mencurahkan usaha kerasnya. Batal juhdi itu artinya apa? Naam barakallahu fikum, mencurahkan usaha kerasnya, fitahsiniha, di dalam memperindah ibadahnya, wa itmamiha, di dalam menyempurnakannya, wa ikmaliha, dan juga di dalam penyempurnaannya. Paham ya? Ini kalau merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, berarti apakah kita itu nempel dengan Allah taala, gabung dengan Allah taala, bersentuhan dengan Allah taala? Tidak. Ingat-ingat kaidahnya ya. Allah Subhanahu wa taala memang dekat dengan hambanya, tapi tidak mengharuskan nempel, tidak mengharuskan apa? Nah, berlekatan. Paham ya? Tidak harus apa? Mengharuskan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, bersatu gitu ya. Tidak. Tapi apa? Kaidahnya apa? Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatih qaribun min ibadihi ba'inun an khalqihi, itu kaidahnya. Allah taala apa? Uluwun fi dzatih, tinggi secara zatnya, qaribun min ibadihi, dekat dari hambanya. Kemudian apa tadi? Na'am barakallahu fikum, ba'inun an khalqih, ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Paham ya? Jadi walaupun dekat, terpisah. Seperti antum, ketika ditanya antum kalau berteman dekatnya sama siapa ya? Sama si fulan. Apakah antum nempel sama si fulan? Nempel jadi satu gitu? atau tidak? Tidak. Jadi kedekatan itu tidak mengharuskan nempel. Paham ya? Bisa jadi terkadang nempel, terkadang tidak, tapi dekat. Contohnya apa? Contoh yang lain, ma'iyah yang lain. Antum dalam masalah ini mengikuti pendapat siapa? Bersama pendapat siapa? Ana bersama pendapat jumhur. Apakah antum nempel dengan jumhur? Tidak, hanya pendapatnya saja. Berarti menunjukkan kedekatan tidak mengharuskan menempel. Wa li hadza qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma kunna fit thawaf natakhayal. Natakhayal Allah azza wa jalla baina ayunina. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dahulu kami ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, kami membayangkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berada di hadapan mata kami. Ini bukan berarti menyamakan Allah dan makhluk ya, maksudnya merasa benar-benar diawasi itu ya, merasa benar-benar diawasi. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, dulu kami ketika tawaf kami merasa membayangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di hadapan kami, berada di depan apa mata kami, sehingga apa ibadahnya semangat, merasa diawasi. Itu maksudnya. Kharajahu Abu Nu'aim wa ghairuhu dalam kitab Hilyatul Awliya. Naam ikhwani fiddin azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Wa qaluhu sallallahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini tingkatan berikutnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Jadi kalau kita enggak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala itu melihat kita sudah. Paham ya? Melihat kita. Hadza fi tawdhihun lil 'abdi annahu idza qama bi ibadatillah fa 'alaihi bi muraqabatillah fil ibadah. Di dalam ucapan ini mengandung tauzih arahan, tauzih arahan ya, arahan lil abdi untuk seorang hamba, annahu idza qama bi ibadatillah fa alaihi bi muraqabatillah ta'ala fil ibadah. Bahwasanya dia apabila mengerjakan suatu ibadah kepada Allah, maka wajib atas orang tersebut merasa diawasi Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Wastihdaru qurbihi minhu, dan menghadirkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ya, seakan-akan intinya berupaya semaksimal mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annahu yarah. Ini. Sampai-sampai seakan-akan dia melihatnya karena dekatnya ya. Naam. Fa in syaqqa 'alaihi dzalik ista'ana 'ala dzalika bi imanihi bi anna Allah yarahu wa yattali' 'ala sirrihi wa 'ala niyyatihi. Masyaallah. Namun jika dia berat, berat untuk melakukan yang pertama tadi itu, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melihat Allah Ta'ala, kalau berat, maka ista'ana 'ala dzalik, minta pertolongan kepada Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biimani, dengan keimanannya bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya, memperhatikan rahasia dan juga yang dia tampakkan. Amalan yang nampak, amalan yang disembunyikan, Allah Ta'ala memperhatikannya. Wa batinihi wa dzahirihi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amri, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tersembunyi dari pengaturan Allah Ta'ala, enggak ada, semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida tahaqqaqa hadzal maqam, apabila dia bisa mewujudkan, merealisasikan, mewujudkan tingkatan yang ini, sahula 'alaihi intiqal ilal maqamis tsani, maka sangat mudah sekali untuk dia berpindah menuju tingkatan yang kedua. Paham ya? Jadi yang pertama ini merasa Allah Subhanahu wa taala apa mengawasi dia, melihatnya. Paham ya? Sehingga kita ketika beribadah karena merasa diawasi, dilihat, semangat dalam beribadah. Naam. Wa huwa dawamut tahdid bil basirah, yaitu merasa dawam terus-menerus tahdid. Tahdid itu merasa apa? Na barakallahu fikum, terus-menerus melihat. Tahdid itu memandang atau melihat artinya ya. Merasa terus-menerus melihat, memandang bil basirah, dengan mata hati. Ila qurbillahi, naam, yaitu apa? Menuju kepada pendekatan diri kepada Allah, naam, min 'abdihi wa ma'iyatihi, berupa penghambaan dan juga kebersamaannya. Hatta ka'annahu yarah, sampai-sampai dia seakan-akan melihatnya. Ingat-ingat kebersamaan hamba yang sering antum dengarkan, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan tersebut bukan kebersamaan yang sifatnya apa? Menempel atau bersatu. Karena itu pendapat batil yang dikeluarkan oleh kelompok sesat, yaitu al-hululiyah wal ittihadiyah, ya kan? Nah, al-hululiyah ittihadiyah mengatakan Allah Ta'ala menyatu dan makhluknya, berada di dalam tubuh makhluknya, itu pendapat yang batil. Tapi ma'iyah di situ adalah ma'iyatul ilm. Paham ya? Yaitu kebersamaan yang bentuknya ilmu, pengawasan, kemudian apa? Barakallahu fikum, pemantauan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diinginkan ma'iyah di situ. Sehingga kalau ada orang tanya, "Pak, Allah Ta'ala di mana?" "Di mana-mana," katanya. Itu pendapat yang tidak benar. Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, jangan kita katakan di mana-mana. Allah Ta'ala di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian kalau ada orang, berarti Allah Ta'ala enggak ada di suatu tempat. Nah, ingat-ingat. Allah Ta'ala ada enggak di suatu tempat, kita katakan? Dirinci dulu. Yang antum inginkan dengan tempat-tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang Allah Ta'ala diliputi dengan tempat tersebut, berada di dalam tempat, kita katakan tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Tempat atau bukan? Tempat atau bukan? Tempat, tapi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Nah, jangan sampai itu bingung ya. Kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala, berarti kalau enggak dikatakan di mana-mana, berarti Allah Ta'ala enggak ada di suatu tempat. Kita katakan rinci dulu. Tempat yang termasuk tempat yang mana? Kalau tempat yang Allah Ta'ala terliputi, di dalam tempat tersebut tidak. Paham ya? Tapi kalau berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputinya, paham ya? Kemudian Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Naam. Paham maksudnya ya? Naam. Itu rinciannya. Kita lihat sini. Wa'lam anna lil-ihsan maqamain. Ketahuilah bahwasanya untuk ihsan ada dua kedudukan. Ada dua kedudukan yang terakhir. Ahadihima, yang pertama maqamul ikhlas, tingkatan keikhlasan. Ini yang paling berat. Keikhlasan ini paling berat. Karena banyak orang yang mewujudkan keikhlasan gagal tengah jalan. Kenapa? Karena terayu oleh bujukan syaitan yang terkutuk. Beramal semula karena Allah, tapi karena dipuji oleh orang lain, akhirnya apa? Mengharapkan pujian orang lain. Masya Allah, sebulan bersedekah, sebulan menyimpan hartanya, akhirnya karena terpancing pujian orang lain, akhirnya dia merasa naam, iya. Paham ya? Jadi dia senang pujian tadi itu. Paham ya? Sampai-sampai salah seorang imam, yaitu para salaf, dari kalangan para salaf barakallahu fikum, mengatakan apa? Ma'asyadu alayna ma'alatu syai'an asyadu alayna min niyati. Ma'alatu syai'an asyadu alayna min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih susah untuk aku obati melainkan niatku. Karena niat hamba berbolak-balik, terkadang baik, terkadang buruk. Oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Rasulullah ajarkan, yaitu dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini suka berbolak-balik, barakallahu fikum. Perlu kita latih agar senantiasa mendapatkan kedudukan yang mulia, yaitu ikhlas. Wa huwa an ya'malal 'abdu 'ala istihraq 'ala istihdari musyahadatillah. Masyaallah. Yaitu seorang hamba mengamalkan dengan suatu amalan berdasarkan apa? Istihdari musyahadatillah, menghadirkan persaksian Allah Ta'ala kepadanya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala melihat dia itu loh. Ya, seperti itu. Wa tila'ihi 'alaihi, dan Allah Ta'ala memantaunya. Wa qurbihi minhu, dan dekatnya dia kepada hamba tersebut. Fa idza istahdara al-'abdu hadza bi 'amalihi, kalau seorang hamba sudah bisa menghadirkan di dalam amalannya, yaitu merasa Allah Ta'ala melihatnya, merasa Allah Ta'ala dekat dengannya. Na barakallahu fikum, wa 'amila 'alaihi, dan dia, na barakallahu fikum, mengamalkannya, fa huwa mukhlishun lillahi ta'ala. Maka dia dikatakan mukhlis, dikatakan apa? Mukhlisun, orang yang berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna istihdarahu dzalik fi amalihi yamna'uhu min al-iltifat ila ghairillah wa iradatihi bil amal. Dikarenakan menghadirkan, merasa diawasi Allah Taala tadi di dalam amalannya, itu menghalang-halangi dia untuk apa? Menoleh kepada Allah Taala. Jadi kalau beramal antum jangan noleh ke orang lain. Si fulan aja enggak ngamalkan kok, masa ana suruh beramal? Jangan gitu. Karena apa? Karena kembalinya ke masing-masing. Ketika antum jumpai amalan sunnah, dinasihati, ini amalan sunnah, tolong dikerjakan. Biar terbiasa amalan sunnah, jangan si fulan aja enggak ngamalkan kok. Jangan larinya ke si fulan, larinya ke masing-masing per individu. Karena nanti apa? Pahala dan juga dosa itu kembali pada individu. Bukan apa? Ke orang lain. Kita tidak memikul dosa orang lain. Secara global seperti itu kan? Wala taziru wazinatu wizra ukhra. Tidaklah engkau itu memikul dosa orang lain. Jadi kita harus paham itu ya. Jangan alasannya si fulan enggak ngamalkan kok, masa anak turun beramal, jangan gitu. Kita yang harus beramal. Sifulan urusan sifulan. Seperti itu naam. Dan lihat lagi, yaitu menghalang-halang itu apa? Iltifat menoleh, iltifat itu menoleh. Paham ya? Menghalang-halang itu menoleh ilahurillah, menoleh kepada selain Allah Ta'ala. Wa iradatihi bil amal. Dan juga apa? Menghalang-halang itu apa? Menginginkan kepada orang lain dengan suatu amalan. Wastani yang terakhir, yang kedua, maqamul musyahid. Tingkatan yang kedua, tingkatan kedudukan seperti orang yang menyaksikan, melihat. Wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala muqtada musyahadatihi lillah. Yaitu seorang hamba beramal suatu amalan berdasarkan sesuai dengan yang tuntutan yang berupa apa? Musyahadatihi, yaitu menyaksikan. Na barakallahu fikum, na menyaksikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala biqalbih, dengan hatinya. Wa huwa an yatanawwara al-qalb bil iman. Maksudnya adalah apa? Seorang hamba an yatanawwara al-qalb bil iman, yaitu menyinari. Na'am barakallahu fikum, hatinya dengan keimanan. Wa tulfidu al-basirah fil 'irfan, dan juga apa? Menjalankan basirah, yaitu pandangan hati di dalam apa? Pengenalan atau pengetahuan. Hatta yasiru al-ghaib kal'iyan. Sampai-sampai sesuatu yang enggak nampak seperti nampak. Allah Ta'ala kan enggak nampak sekarang ya. Tapi karena kita benar-benar merasa diawasi, dekat kepada Allah Ta'ala, seakan-akan nampak. Wa hadza huwa haqiqatu maqamil ihsan al-musyaru ilaih fi hadis Jibril alaihi wasallam. Dan inilah hakikat kedudukan ihsan yang telah diisyaratkan di dalam hadis Jibril alaihi wasallam. Intaha, telah selesai penukilan dari kitab Jami'ul Ulum. Jami'ul Ulum karya siapa? Jami'ul Ulum Al-Hikam karya siapa? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Syarah terhadap apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuman beliau genapkan di 50. Jadi 50 hadis. Kalau biasanya kan menghafalan 42 hadis ya. 42 hadis, beliau lengkapi menjadi 50 disyarah dengan syarah yang bagus, tergantung cetakannya yang tebal. Yang cetakan Saudi mahal harganya, cetakan Mesir murah harganya. Paham ya? Nama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Bagus sekali kitab itu ya. Naam barakallahu fikum. Assallallahu assalamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallallahu an yuwaffiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.